Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Dan pada pertemuan terakhir kita membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thoban radhiyallahu an dan Al-Imam Al-Barqani dalam kitab sahihnya dengan beberapa tambahan di atas riwayat Imam Muslim, di mana di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan beberapa hal yang telah di uraikan penjelasannya oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Di mana di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara-perkara besar dan penting sebagai bentuk berita dan peringatan serta bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Berikut ini kata Syekh Shalih Fauzan, ma yustafadu minal hadith, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadith tersebut. Yang pertama, wuqu'an syirki fi hadhil ummati warraddu ala man nafadhalik. Hadith tersebut menerangkan kepada kita bahwa akan ada dari umat Nabi Muhammad SAW yang wuqu'u fi syirk, yang jatuh ke dalam syirik. Warraddu ala man nafadhalik. Dan hadis ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa tidak akan mungkin lagi kesyirikan itu dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi sehingga ada satu daerah, satu kampung, suatu negeri atau sebagian dari umatku yang menjadi kaum musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Dan sampai ada dari sebagian umatku yang menyembah berhala. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sekaligus ini juga bantahan kepada orang-orang yang menyatakan tak perlu lagi membahas tentang akidah, tentang tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik di tengah-tengah kaum muslimin, karena mereka adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hadis ini di antara dalil yang paling telak, yang paling tepat membantah orang yang berasumsi demikian atau mengeluarkan statement yang seperti itu. Faedah yang kedua kata Syekh, alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara bi akhbarin waqa'a madhmunuha kama akhbar. Hadis Nabi ini merupakan salah satu dari tanda akan kebenaran kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana seluruh berita yang beliau beritakan di dalam hadis ini telah terjadi kandungannya seperti yang beliau beritakan. Di dalam hadis ini beliau memberitakan bahwa umat beliau akan menguasai dua sumber kekayaan di dunia ini. Kekuasaan mereka akan sampai ke ujung timur dan ke ujung barat dunia. Dan itu telah Allah Jalla wa'ala perlihatkan kepada kita di masa Umar dan setelahnya. Romawi dan Persia runtuh, tunduk kepada kaum muslimin, dan kekayaan dunia yang dimiliki oleh dua kerajaan terbesar di dunia ini, emas, perak dan intan permata pun dikuasai dan dimiliki oleh kaum muslimin. Di dalam hadis ini juga beliau memberitakan bahwa beliau telah memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah tidak menciptakan paceklik kemarau yang menyeluruh, yang menyebabkan kematian umat manusia secara keseluruhan atau secara umum, dan itu pun telah Allah kabulkan. Ya, belum pernah terjadi dari semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat sampai hari ini kemarau paceklik yang menyeluruh di dunia ini secara keseluruhan yang menyebabkan kematian keumuman manusia. tidak seperti pada umat-umat sebelumnya. Naam. Ya. Yeah. Juga di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa orang-orang kafir tidak akan mampu membantai membunuh kaum muslimin. Dari dengan ya, kekuatan yang mereka miliki. Kecuali sebabnya adalah kaum muslimin itu sendiri. Perpecahan yang terjadi di antara mereka, pertikaian dan peperangan yang mereka lakukan sesama mereka. Ini juga telah terjadi. Nabi juga memberitakan bahwa apabila terjadi pembunuhan, pertumpahan darah sesama kaum muslimin, maka itu akan terus menerus terjadi sampai hari kiamat. Dan itu juga seperti yang telah Nabi beritakan semenjak dibunuhnya Uthman radhiyallahu an oleh sebagian kaum muslimin, tentunya bukan dari kalangan para sahabat Nabi tetapi dari kaum Khawarij. Sampai hari ini kaum muslimin selalu saling bertikai, saling berperang dan saling menawan antara satu sama yang lainnya. Dan juga beberapa hal yang telah kita simak pada pertemuan yang lalu. Baik, yang ketiga, kamalu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi haitsu sa'ala rabbahu laha ma fihi khairaha wa a'zamuhu at-tauhid. Wa takhawafa 'alayha ma yadhurruha wa a'zamuhu syirk. Hadis di atas juga menerangkan kepada kita kesetiaan, kepedulian, kecintaan dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Di mana di dalam hadis tersebut beliau memberitakan telah meminta kepada Allah Jalla wa Ala kebaikan untuk umatnya. Dan yang paling besarnya adalah tauhid. Dan beliau sangat mengkhawatirkan hal-hal yang membahayakan umatnya dan yang paling besarnya adalah syirik. Faedah yang keempat adalah tahdzirul ummati minal ikhtilaf wa du'atil dalal. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umat ini menjauhi al-ikhtilaf, perselisihan. Ya, dan para ulama menyatakan perselisihan itu pasti terjadi tatkala mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas pemahaman para salaf. Dan hakikat perselisihan yang sangat tercela adalah perselisihan akidah. Sebanyak apapun orang yang beraneka ragam manusia ini dan sosial serta ya, solidaritas apapun di antara mereka dengan jumlah yang cukup banyak, selama akidah mereka beraneka ragam, tetap mereka dikatakan orang-orang yang berpecah sekalipun terlihat bersatu. Oleh karenanya kaum musyrikin, Allah katakan minal ladzina farraqu lasta minhum fi syai', mereka adalah orang-orang yang berpecah belah. Padahal mereka satu kata, dengan jumlah mereka yang cukup banyak, mereka bersatu padu dan satu kata memerangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhu. Tetapi Allah katakan mereka berpecah. Kenapa? Karena mereka para pelaku syirik, mereka para pelaku bid'ah. Bedanya dengan orang-orang yang satu akidahnya, satu prinsip ibadahnya. Mereka adalah orang-orang yang bersatu, sekalipun terjadi kesilangan pendapat, perselisihan terkait nilai-nilai dunia yang ada di antara mereka. Nah, oleh karenanya para ulama menyatakan, perselisihan, perpecahan di antara umat manusia karena akidah dan bid'ah, itu jauh lebih buruk daripada perselisihan yang terjadi dikarenakan nilai-nilai dunia, tetapi akidah dan manhaj mereka masih satu. Karena perselisihan hati lebih buruk daripada perselisihan badan. Nah, dan itulah hakikat perselisihan. Nah, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Sebelumnya manusia itu di atas satu jalan, ummatan wahidah, satu umat, mereka bersatu padu. 10 abad mereka bersatu padu. Faba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa mudzirin. Kemudian mereka berselisih, maka Allah pun mengutus para nabi dan para rasul bersama. Ya, Allah turunkan bersama mereka kitab-kitab samawi. Para ulama menyatakan makna ayat ini, kata ulama tafsir, dulu manukanan nasu ummatan wahidah, dahulu mereka berada di atas persatuan, kemudian terjadi perselisihan, maka Allah pun mengutus para nabi dan para rasul. Dan para ulama menerangkan bahwa rasul yang pertama kali Allah utus setelah Nabi Adam itu Nabi Nuh alaihissalam, sebabnya adalah terjadi kesyirikan. Maka dari ayat itu dipahami bahwa kesyirikan adalah hakikat perselisihan. Dan akidah yang lurus adalah persatuan dan kebersamaan yang hakiki. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah katakan dahulu manusia itu bersatu, kemudian mereka berselisih. Dengan terjadinya kesyirikan, maka Allah pun mengutus para nabi dan Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab samawi. Padahal sebelum terjadi kesyirikan, sebelum Allah mengutus Nabi Nuh, dari sisi nilai-nilai dunia, pertengkaran di antara manusia itu terjadi perselisihan antara Habil dan Qabil yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Mereka saling, salah satu di antaranya membunuh yang lainnya. Tetapi tetap Allah masih menyatakan kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu bersatu. Fa ba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Kemudian terjadi kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihi salam. Maka Allah pun mengutus para nabi dan para rasul, yang pertamanya adalah Nabi Nuh alaihi salam, membawa berita gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan membawa peringatan untuk orang-orang yang tidak beriman dan beramal saleh. Ini salah satu dalil yang paling jelas yang menerangkan kepada kita bahwa tauhid adalah sumber persatuan dan syirik adalah sumber perpecahan. Karena di dalam ayat ini Allah menyatakan tentang manusia sebelum terjadi kesyirikan, dari semenjak Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian Allah ciptakan anak keturunannya sampai 10 abad, Allah katakan mereka bersatu. Kemudian terjadi kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Allah mengangkat Nabi Nuh sebagai rasul yang memperingatkan mereka dari kesyirikan yang mereka lakukan terkait lima patung orang-orang saleh yang mereka ibadahi, yang Allah sebutkan dalam surat Nuh, wala tadharunna wadda wala suwa'u wala yaghuth wa ya'uq wa nasra. Allah katakan dahulu mereka bersatu, kemudian berselisih, kemudian kami mengutus para nabi dan para rasul. Dan Abdullah bin Abbas menyatakan jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam itu 10 abad. Dan saya tegaskan kembali dan berulang kali ana tegaskan bahwa Idris alaihi salam, para ulama katakan beliau nabi dan rasul, tetapi setelah Nuh alaihi salam. Itu yang ditunjuk oleh ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan terkecoh jika terjadi perkumpulan persatuan dengan jumlah ratusan ribu bahkan jutaan orang. Selama di dalamnya ada syirik dan bid'ah, demi Allah itu adalah hakikat perpecahan yang hakiki, yang diperingatkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala sesuatu yang berada di atas syirik dan bid'ah. Wa du'ati dhalal. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan umatnya dari dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Dalam hadis ini beliau bersabda, a'immatul mudhillin wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Dan ini sudah sunnatullah ya. Ada penyeru kepada kebaikan dan ada pula penyeru kepada kejelekan. Oleh karena yang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu ajruha wa ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a. وَمَنْ دَعَ إِلَى ظَلَالَةٍ كَانَ عَلِهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيَّعَ. Barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, bagi ia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya dalam kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, dia akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang telah mengikutinya dalam kesesatan tersebut tanpa mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun. Juga di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minan nasi mafatiha lil khair wa maghaliqa lil syar, wa inna minan nas mafatiha lil syar wa maghaliqa lil khair, fatuba liman ja'ala Allah mafatiha lil khair wa maghaliqa lil syar. Di antara manusia itu ada yang menjadi pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Dan di antara mereka ada pula yang menjadi pembuka kejelekan dan penutup kebaikan. Maka sungguh bahagia, sungguh syurga untuk orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. ini sudah merupakan sunnatullah. Ada yang mengajak kepada tauhid, ada pula yang mengajak kepada syirik. Di saat ada da'i yang menyuruh kepada sunnah, maka ada pula da'i yang menyuruh kepada bid'ah. Di saat ada seruan kepada ketaatan, ibadah kepada Allah, maka ada pula seruan kepada maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Kebenaran dan kebatilan selalu berperang sampai hari kiamat terjadi. Akan tetapi Allah memberitakan, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Dan dari jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa inna hadhil umma sataftariqu ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Sesungguhnya umatku ini nanti akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka, illa wahidah, kecuali hanya satu golongan dari mereka. Para sahabat pun bertanya, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ma'ana alaihi liyawma wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti agama yang aku pegang, yang aku seru, yang aku berada di atasnya hari ini, dan para sahabatku. Nah, oleh karenanya seorang di masa fitnah yang seperti ini, agar benar-benar memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala dengan hati yang ikhlas untuk ditunjukkan kepada jalan yang benar dan dikokohkan di atasnya. Dia hendaknya selektif dalam menuntut ilmu agama, hendaknya dia berpegang teguh dengan kebenaran yang telah ia ketahui dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf, sekalipun dia harus menggigitnya dengan gigi gerahamnya. Di dalam hadis sahih yang lainnya, Nabi menyatakan, walau ta'ubba asla syajarah, sekalipun engkau harus ya menggigit, memeluk, berpegang dengan akar pohon yang kokoh. Lakukanlah demi selamat dari kesesatan syirik atau bid'ah. Qala ya al-khamisah, faedah yang kelima adalah khatmun nubuwwatihi bihi, khatmun nubuwwati bihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup para nabi. Semua yang mengaku nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para pendusta. Ya, yang pertama kali mengakuinya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup adalah Musailamah al-Kadzdzab, kemudian setelah itu Amr al-Ansi dan seterusnya. Di masa kita ini di Indonesia, siapa yang pernah mengaku menjadi nabi? Ada yang ingat teman-teman di Zoom? Ada? Siapa? Adam. Siapa namanya? Lia Eden, di mana tinggalnya? Di Jakarta, wanita itu. Sampai wanita itu. Sampai sekarang masih? Pasti Ustaz. Masih ada pengikutnya? Pasti. Masya Allah. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Kalau nggak salah dulu ada tahun 2008 ya, Al-Qiyadah Islamiyah ya, di atas Gunung Bogor, kemudian segera ditanggapi oleh MUI walillahilham, yang mengaku, tapi dia ngaku Nabi Isa kayaknya. Ya. Baik, Allah musta'an. Baik, yang keenam, jazakallahu khairan barakallahu fi. Yang keenam kata penulis, al-bisyaratu bi anna al-haq. Kalau di Malaysia ada yang mengaku sebagai nabi dan masih punya pengikut sampai hari ini? Kalau di Indonesia tadi namanya siapa namanya? Gak ingat namanya. Baik, barakallahu fik. Al-isyaratu bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliyah wa baqa'at ta'ifatin 'alayha la yadurruha man khadalaha wa la man khalafaha. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita gembira untuk umatnya bahwa kebenaran itu sekalipun minoritas penganutnya, akan tetapi la yazulu bil kulliyah, tidak akan lenyap, tidak akan hilang secara totaliti. Wa baqa'atu ta'ifatin 'alayh. Dan beliau memberitakan pasti akan senantiasa ada sekelompok dari umat beliau yang berpegang teguh di atas kebenaran ini. Ciri mereka, kriteria mereka, dan karena itu mereka dikokohkan oleh Allah di atas kebenaran tersebut, la yadurruha man khadalaha wa la man khalafaha. tidak membuat mereka goyang mundur darinya karena adanya orang yang mencela dan menyelisihi mereka. Subhanallah. Dari sabda beliau ini kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kebenaran minoritas. Orang-orang yang berada di atas kebenaran itu minoritas. Yang kedua, bahwa kebenaran itu tidak akan lenyap, tidak akan hilang secara totaliti. Ya. Andai kata hilang di suatu tempat, akan tetapi tidak akan hilang di seluruh permukaan bumi secara totaliti walaupun satu detik. Ya. Tidak ada di suatu negeri, pasti ada di negeri yang lain. Tidak ada di negeri yang lain, ada di negeri yang lain lagi. Juga kita dapat memetik kesimpulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa konsekuensi berada di atas kebenaran adalah akan dicela dan diselisihi oleh mayoritas manusia. Kesimpulan yang lain yang dapat kita petik dari hadis ini bahwa sebab mereka at-ta'ifah al-mansurah al-firqatun najiyah berada di atas kebenaran karena mereka tetap berpegang teguh dan teguh di atasnya sekalipun banyak orang mencela dan menyelisihi mereka. Ya. Jadi kalau ada yang berkata luar biasa Ustaz ya, berat sekali ya berpegang teguh di atas sunnah ini, berat sekali istiqomah di atas sunnah ini, maka jawabannya ya itulah konsekuensi mengikuti kebenaran. Yang namanya istiqamah pasti melelahkan, berat. Kalau enak, mudah, ringan, senang, itu namanya istirahat, bukan istiqamah. Dan dunia ini bukan tempat istirahat. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam untuk kehidupan akhirat, tempat kita berjihad melawan hawa nafsu kita demi merealisasikan perintah Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan larangannya. Akan tetapi begitu dia mati, dia masuk ke alam barzah, maka alam barzah adalah alam yang pertama kali dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terbesit di hatinya, belum pernah terdengar oleh telinganya dan belum pernah terlihat oleh kedua matanya. A'adatu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah mempersiapkan nikmat-nikmatku untuk hamba-hambaku yang saleh. Nikmat-nikmat indah. Nikmat-nikmat yang luar biasa. Karena indah dan sempurna yang nikmat tersebut, Allah katakan belum pernah terbesit di dalam hati mereka keindahannya itu, belum pernah terlihat oleh kedua mata mereka dan belum pernah terdengar oleh telinga mereka. Dan di antara hal yang paling menghibur kita di atas kebenaran ini, yang paling memotivasi kita untuk bersabar dan tetap tegar di atas kebenaran Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salaf adalah banyak-banyak mengingat kematian, sering-sering mengingat alam barzakh, sering-sering mengingat padang mahsyar, sering-sering ya mengenang kondisi manusia di hari kiamat, akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada nasyurus suhuf, akan ada as-sirat, akan ada al-qantarah, akan ada al-a'raf yang berakhir dengan syurga atau neraka. Nah, nasallallahu salam wa al-afiyah. Baik, berikutnya. Berikutnya bab baru. Baik, kita masuk ke pelajaran sirah ya. Barakallahu fiik.